Faqala Malik fi zahiri madhabihi, maka berkata Malik sebagaimana yang nampak dari madhabnya, innaha ad-din, sungguhnya telah agama. Itu satu kufu, itu satu agama. Dan riwayat dengan inna salasa, dan dalam riwayat darinya juga afa'ah, itu ada tiga. Salasa, nah inna salasa, ad-din, itu agama, wal hurriyah, merdeka, wassalamah minal uyub, selamat dari cacat. Wa qala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah, ya an-nasab wad-din, itu keturunan dan agama. Waqala Ahmad fi riwayatan, ya ad-din wa nasab khasa, agama dan nasab khusus. Wa fi riwayat ukhra ya khamsa, dan riwayat lain dari Imam Ahmad juga ada lima, kafa'ah ada lima, ad-din wa nasab, agama, keturunan, kedudukan, keturunan, wal hurriyah, merdeka, wassina'ah, dan juga seharusnya sebagai orang yang bisa membuat sesuatu, wal mal, dan juga harta. Wa idha tubiha fiha nasab fa'indahu fi riwayatan, dan jika dianggap di dalamnya itu nasab, itu dianggap juga, maka darinya itu ada dua riwayat. Ihdahuma, satu yang ada dua riwayat tersebut, anal Arab ba'duhum li ba'din akfa, bahwa orang Arab sebagian kepada sebagian itu satu fu. Asalnya anak Quraisyan la yakfiuhum illa Quraisy, yang kedua bahasanya orang Quraisy tidak satu kufu mereka kecuali juga Quraisy. Wa Banu Hasim la yakfiuhum illa Hasimi, dan Banu Hasim, apabila Banu Hasim tidak sekufu dengan mereka kecuali yang Hasimi. Wakala ashabu syafi'i yutabaru fi haddin, yang dianggap adalah agama, wal nasab, wal hur, wal huriyah, wassira'ah, wassalam, na'uyub, al-munafah, agama, kedudukan, merdeka, dan juga pembuat, selamat, selamat dari cacat yang melarikan. Walam fil yasar salasa aujuh, dan bagi mereka juga bahwa dalam yasar kemudahan ada tiga sisi, itibaru fiha, tapi jadi sisi dianggap dalamnya lahir kohu, dan juga ilqa artinya buang, ini tidak dianggap. Watibaru fi ahli butun duna ahli bawabi, dan dianggap juga Madinah para orang babi. Apalagi orang asing tidak Kroasia dan Kroasia, dan bukan pula Kroasia. Kurang nadi lah. Walau keturunan baik kufu dengan orang, yang tidak memiliki nasab dengan keduanya, angkuban tidak, dan kufu untuk yang merdeka, perempuan yang merdeka. Wal hati kufan di khuratil asr, dan bukan pula budak laki-laki kufu dengan perempuan merdeka pada asalnya. Wala man masa arrik ahad abawaihi kufuan liman la yamassah lam yamassah arrik min abaiha, dan bukan pula yang orang yang tersebut perbudakan salah satu dari kedua orang tuanya, sepupu dengan orang yang tidak tersentuh dengan perbudakan. Ini yang orang tua. Tidak terpukul. Dan dan Ar-Ruyani, bahwasanya orang yang dirinya tidak memiliki satu kufu, dan juga Al-Hajjam, tukang bekam, Wal-Ha'ik, tah lewat, itu tukang tenun, Wal-Haris, kufu'an li binti tajir, sekufu. Al-Haris disini adalah semacam satpam, sekufu dengan putri pedagang, sodagar, Wal-Khuyyat, Wal-Nahuhima, dan penjahit, dan yang semisal. Nah, dan yang keduanya tajir khuyat wal muhtarif li bintil alim, dan bukan pula laki-laki yang nah mencari penghidupan dengan perempuan yang dengan anak seorang yang alim, perempuan dengan nah anak perempuan yang alim atau putrinya seorang yang alim, ini tidak sekufu. Al-fasiku fanil afifah, dan bukan laki-laki yang fasik sekufu dengan afifah, perempuan yang menjaga dirinya dari zina dan lain. Nah, walam tadi li sunniyah, dan bukan laki-laki yang tadi sekufu dengan perempuan yang sunniyah. Walakin al-kafa'ah dan al-jumhur ya haqul mar'ati wal awliya, akan tapi kufu telah menurut pendapat jumhur adalah haknya perempuan dan juga para wali. Ya, kalau perempuan memang menyetujui dan juga wali menyetujui, maka bisa sekufu. Summa ikhtalafu, kemudian mereka berselisih. Maka Sa'd Syafi'i berkata, para pengikut Syafi'i, ya liman lahu wilayah fil hal, itu bagi orang yang memiliki baginya itu kewilayahan. Nah, pada waktu itu memiliki kewilayahan. Waqala Ahmad fi riwayah hakun li jami'il awliya qaribuhum wa ba'iduhum, bahwasanya itu menjadi hak bagi setiap para wali, baik wali-wali yang dekat ataupun wali yang jauh. Man lam yardha minhum falahul fis. Maka barang siapa yang tidak ridha dari mereka, maka banyak itu bisa membatalkan. Qala Ahmad fi riwayah salisah, dan berkata Imam Ahmad dalam riwayat yang ketiga, innaha hakullah fala nam yasihri ridahum bi isqatihi, maka tidak sah, karena itu adalah haknya Allah, maka tidak sah keridhaan mereka itu dengan menjatuhkannya. Dan kalau memang menjadi haknya Allah, maka tidak bisa dijatuhkan di situ. Walakin ala hadhi riwayah la tutabar al hurriyah, akan tapi dengan riwayat ini maka merdeka tidak dianggap, perempuan merdeka tidak dianggap, wal yasar, dan juga yang ada kemudahan, wal sinaah, dan yang mampu membuat suatu, wal nasab, wal kedudukan, innama yutabar ad-din faqat, semua yang dianggap itu hanya agama. Fa'inna ulam yakul Ahmad wala ahadu minal ulama inna nikah al fakir lil musirah batil, karena sungguhnya tidak ada, dan tidaklah Imam Ahmad mengucapkan, dan juga satupun dari para ulama yang mengatakan bahwa nikahnya laki-laki yang fakir dengan perempuan yang memiliki kemudahan itu batil. Laki yang kesulitan dengan perempuan yang ada kemudahan. Wa radiyat, jika dia ridha, wala yakulu huwa wala ahad, dia tidak mengatakannya, juga tidak ada yang lain yang mengatakannya, satupun yang mengatakan inna nikah al-hasimiyah li ghairil hasimi wal qurasiyah li ghairil qurasi batil. Di Imam Ahmad dan juga yang lainnya, satupun dari para ulama, tidak ada yang mengatakan bahwasanya nikahnya perempuan yang hasimiyah dengan laki-laki yang bukan hasimi, dan perempuan yang qurasiyah, yang qurasiyah menikah dengan selain kurasi itu batil, tidak ada yang mengucapkan. Wa innama nabahna ala hadza, dan sebenarnya kita sebutkan untuk lebih perhatian dalam perkara ini, li anna katsiran min ashabina yahkuna al khilaf fil kafah fil kifah, dan sebenarnya banyak dari para pengikut kita ini yang menyebutkan perselisihan tentang kafah. Ali hakun hakunillah aw li adami, apakah ini namanya kafah itu, akifah itu adalah haknya Allah ataupun haknya adami. Wa tulikuna ala wa tulikuna ma qulihim innal kafah ya al khisal al madhkurah, dan mereka menerangkan disertai dengan ucapan mereka bahwasanya kafah itu telah ucapan-ucapan yang disebutkan tadi, sebutan di atas tadi. Ma fi hadza min at-tasahhul wa atami tahqiq ma fihi. Intaha kalamuhu rahimallahu bi nafsihi. Dan dalam ini ia menunjukkan bermudah-mudahannya mereka, dan juga adanya ketiga kebenaran yang terjadi di dalamnya. Selesai dari ucapan beliau rahimallahu dengan nasnya. Kalau satu mata kodam, dan kesimpulan dari apa yang telah lewat, anna sahiha annal mu'tabar bil kifah wal kafah wad din, bahwa yang benar yang dianggap sekufu itu adalah yang satu agama. Amma asan famujma'un alaihi, harapun asal ini dari kesepakatan. Falatu zawajul muslimatu bi kafir, maka muslimah tidak menikahkan dengan laki-laki yang kafir. Wa amma kama ada secara kesempurnaan fa amat ahlin ala tibarihi, dan kesempurnaan dari si nama agama tersebut para ulama itu menganggapnya illa anna Muhammad ibn al-Hasan lam nam yutabar din illa yakuna mimman yaskur. Saya baca ya skur ya. Kecuali bahwasanya Muhammad Ibn Hasan tidak menganggap agama kecuali kalau dirinya tersebut orang yang dalam keadaan mabuk. Wa yahud wayasfar minhu asibyan, dan keluar kemudian anak kecil itu merendahkannya atau meledeknya. Hadis ini dia walaupun satu agama karena mabuk, maka ini memberikan matarat. Atau laki-laki yang seagama dengan perempuannya, sama-sama agama Islam misalnya, laki-laki ini kalau keluar maka anak kecil meledeknya, maka ini tidak sekufu. Wa jumhurain la yadul kafahsat al-nikah, dan mayoritas para ulama tidak menganggap sekufu itu adalah syarat daripada nikah. Berasal dari zumuhi, maka ini syarat sebagai kelazimannya, seharusnya demikian. Ya bukan berarti kalau tidak sekufu nanti nikahnya batil. Wan Ahmad dari wayatun anadalika syaratun sihatihi, dan dari Imam Ahmad dari wayah bahwa itu adalah syarat sahnya pernikahan. Harus kufu kepada syarat ila dalika Ibnu Qayyim kama taqaddam. Dan Ibnu Qayyim telah mengisyaratkan hal itu sebagaimana yang telah lewat. Hakul fas indal jumhur mar'ah wal awliya, dan hak untuk pembatalan menurut pendapat jumhur itu bagi perempuan dan juga bagi wali. Walakin indah Syafi'i wa Malik indal fascha wal awliya, akan tetapi menurut pendapat Syafi'i dan Malik bahwasanya pembatalan itu milik para wali. Alladzina yastahiquna al-'aqda halan, yang mereka itu jadi pantas untuk melakukan akad nikah secara langsung hal. Jadi yang bisa menikahkan atau yang akad nikahkan secara langsung. Wa inda Ahmad yamila awliya man qaruba minhum wa man ba'uda, dan mendapat Imam Ahmad biasanya semua wali baik yang dekat dari mereka ataupun yang jauh itu bisa memiliki fasakh. Maka Abu Hanifah idza radiyatil mar'ah wa balal awliya lam yakunil baqin fasakh, berkata Abu Hanifah jika perempuan tersebut sudah ridho dan sebagian walinya itu sudah ridho, maka tidak boleh bagi yang lainnya untuk membatalkannya. Maka nambah al-lam atau Ibnu Utsaimin, dan sungguh al-lamah Ibnu Utsaimin telah memberikan suatu penjelasan ala anal fasqa bi kulli fiskin mahal nazar, bahasa pembatalan dengan semua kefasikan itu adalah masih butuh peninjauan. Asyara ila anna al-fisqa alladhi yufsakh fihi ma fihi darar, yang beliau mengisyaratkan bahwasanya kefasikan yang dengan itu bisa dibatalkan karena ada kefasikan tersebut jika dalamnya ada madarat al-mar'ah fi diniha, memberikan madarat bagi perempuan tersebut dalam agamanya. Wa masalah ala dzalika bisyibul khamr, dan beliau memisalkan hal itu dengan minum khamar. Seandainya laki-lakinya minum khamar, maka ini memberikan madarat kepada istrinya, madarat terhadap agamanya. Kudu wa tahak bihi aydan ayakuna mutadia, dan juga diikutkan bisa terjadi pembatalan jika itu mubtadi. Taqaddama itibaru ayakuna afifan, dan telah lewat penganggapan itu adalah dari hendaknya afifan. Wabillahi taufiq, dan taufiq bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini khulasah bahwasanya kufu itu sudah satu agama. Satu agama. Kemudian yang bisa membatalkan, dilihat kalau perempuan yang sudah ridho, jika walinya sudah ridho maka tidak bisa. Sebagai walinya sudah ridho, sebagaimana Abu Hanifah tadi, maka lain tidak bisa membatalkannya. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat khairat barirah ala zawjiha hina ataqat, Jadi Aisyah beliau mengatakan wa Barirah itu sebelumnya budak diberikan pilihan kepada suaminya. Karena suaminya masih budak. Tatkala Barirah ini sudah merdeka, diberikan pilihan berlangsung dengan suaminya atau memberhentikan, membatalkan. Mutafaq alaih fi hadis tawi wa li muslimin anha anna zaujaha kana abdan. Bahasanya suaminya itu masih budak. Tapi Barirah sudah dibebaskan. Fi riwayah anha kana hurran. Dalam riwayat nah darinya bahasanya suaminya itu merdeka. Wal awal asbada, yang pertama bahasanya suaminya itu masih budak. Nah, itu lebih bisa ditetapkan. Jadi yang benar adalah masih budak. Wa sahani bin Abbas anil Bukhari anahu kan abdan. Dalam sahih dari Abdullah bin Abbas menurut riwayat Bukhari bahwasanya dia ini seterusnya masih budak. Al-masail wal ahkam mustafadatun minal haditsain. Permasalahan hukum-hukum yang bisa diambil dari dua hadis ini. Yang pertama khiyar amah idza undiqat tahta abdin. Pilihan bagi budak perempuan jika dia dibebaskan atau ataqal dia jika dia bebas di bawah suami yang budak. Dalam hadis al-bab al-analah al-khiyar. Hadis di bab ini menunjukkan bahwa baginya bagi perempuan tersebut karena statusnya merdeka memiliki pilihan untuk meneruskan atau memberhentikan. Bapak nukil adalik ijma dan telah dinukilkan hal itu ada kesepakatan. Nah kalau Ibn Mundhir telah menukilkannya Ibn Abdul Bar, Ibn Qudamah, Ibn Battal, Ibn Qayyim. Nah, wa ghairuhum dan juga yang lainnya. Baik. Jadi jika perempuan itu sebelumnya budak, laki-laki juga budak. Setelah itu perempuan dibebaskan. Nah, perempuan sudah dibebaskan, laki-laki masih budak bagaimana di sini? Berikutnya idza mutiqatil amah tatahurrun. Tatahurrin. Jika perempuan dibebaskan dan dia di bawah suami yang merdeka. Apakah perempuan itu memiliki pilihan atau tidak? Dzahaba jumhur ulama ila annahu la khiyara laha. Jumhur pendapat bahwasanya bagi perempuan tersebut tidak ada pilihan. Wa qaul Sa'id wal Hasan wa Atha wa Sulaiman bin Yasar wa ghairihim wa huwa madhhab Malik wa Syafi'i wa Ahmad fil Mashhuri an hajatuhum an al haditha al warid ja'a fi ma idza kanat amah tahta 'abdin. Dan hujah mereka bahwasanya hadis yang disebutkan itu datang jikalau budak perempuan tersebut itu di bawah budak laki-laki. Jadi suaminya masih budak. Fa'inaha hina utiqat zalat al-kifah. Karena sebenarnya jika perempuan tersebut sudah dibebaskan maka hilang satu kufunya karena perempuan sudah jadi merdeka sementara laki-laki ini masih budak. Jadi tidak sekufu lagi. Wasfalu kafi waha. Dia menjadi laki-laki itu tidak bisa sekufu dengannya. Lianha abdul karena dia masih budak. Wa amma idza kana zawjuha hurran, dan adapun jika suaminya merdeka, fa innahu yukafi waha. Maka dia itu sudah mencukupinya. Fala khiyara laha. Maka perempuan tersebut tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan lagi untuk membatalkan misalnya. Walaha ba jama'atun min ahli ilmi ila anna laha al-khiyar. Dan jama'ah banyak dari para ulama yang mengatakan bahwasanya bagi perempuan tersebut itu memiliki pilihan. Wa qaul Taus. Nah, Ibn Sirin wa Mujahid wa Tsauri. Wa huwa qaulu ashab ar-ra'i. Wa riwayat an Ahmad. Ikhtarahu Syekhul Islam. Ibn Qayyim. Bahwa perempuan ini masih memiliki khiyar karena sudah merdeka. Wa qala inna sababa takhyiril amah huwa qawluha malakat nafsaha. Sebab, semua sebab bahwa perempuan sudah memiliki pilihan karena keberadaan dia itu sudah memiliki dirinya sendiri. Dia sebagaimana kalau statusnya masih budak, dia ini milik orang lain. Kalau sudah merdeka berarti milik sendiri. Aina fi hali kauniha amah milikul li ghairiha. Dasunnya ketika dia itu dalam keadaan masih budak perempuan, maka menjadi milik yang lainnya. Wala imrata bi idniha, maka tidak dianggap izinnya. Di izinnya yang memiliki budak tersebut. Kalau tuanya mengizinkan ya sudah. Fala mamlakat nafsaha utu bi ra'idnuha. Maka ketika perempuan tersebut sudah memiliki dirinya sendiri, maka izinnya dianggap. Wala farqa fi dzalika baina an takuna tahta 'abdin ahurin. Dan tidak ada perbedaan hal itu, baik perempuan tersebut di bawah suami yang masih budak ataupun suami yang sudah merdeka. Ini yang diambil ya, mungkin karena ketika dia menikah dengan laki-laki yang bebas tersebut tidak setuju, tapi karena dia tidak memiliki dirinya sendiri, mau apa lagi karena statusnya masih budak tadi. Baik, ini agak panjang lebar. Kita ikut langsung.